بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana cara yang syar'i untuk menasihati pemimpin atau penguasa di mana dia merupakan pelaku maksiat serta melegalkan aturan perda yang bertentangan dengan syariat Islam, meskipun dalam kesehariannya dia tetap menjalankan sholat? Pemimpin kita, para pejabat dan penguasa negeri ini adalah orang pertama yang harus kita sayangi. Sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, seandainya saya punya senjata berupa doa mustajab, niscaya doa mustajab itu saya berikan untuk penguasa, untuk waliyul amr. Ini pengertian yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Pemimpin, penguasa yang sekarang ataupun ke depan akan menjadi pemimpin kita, kita tidak tahu siapa yang akan jadi. Tapi ketika telah jadi, maka doakan. Dan dari sekarang kita doakan agar mereka semuanya diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Poin kedua dari jawaban saya, bagaimana menasihati pemimpin atau penguasa di mana dia merupakan pelaku maksiat. Seorang pemimpin, apalagi penguasa pemerintahan sebuah negara, kesalahannya harus kita tutupi dan nasihat kepadanya harus tertutup. Tidak boleh kita umumkan, apalagi dengan cara demo, apalagi dengan cara memajang fotonya kemudian dibakar. Ini bukan cara-cara menasehati, cara-cara yang syar'i. Jika memang prosedurnya harus dengan pernyataan lembaga, bukan pernyataan pribadi, maka kita galang suara lembaga. Kita bisa kumpulkan suara lembaga, lembaga yang didengar suaranya tentunya, misalnya di sini ada ormas, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada apalagi. Kita bersatu dengan orang-orang yang seide untuk menasihati beliau. Tapi kalau kita sendiri memang mampu secara pribadi dan memiliki akses yang cukup bagus untuk memberi nasihat, maka itu tentu lebih baik daripada menggalang suara. Dan kita tidak usah merasa pesimis dan bosan untuk memberikan nasihat kepada penguasa, sebagaimana yang dilakukan oleh Fadilatul Syekh Al-Walid Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah kepada Raja Saudi Arabia. Ketika mulai muncul fenomena internet di Saudi Arabia, Menteri Informasinya, beliau beri nasihat, diberikan surat, surat tertutup. Dan itu lebih baik, surat confidential, ya, ini sifatnya confi, rahasia. Dikirimi surat sekali langsung dibuang ke tempat sampah, dua kali tidak dihiraukan, sampai 49 kali beliau menyurati menteri tersebut. Tidak juga digubris. Ke-50 kalinya baru dibaca surat Syekh bin Baz rahimahullah. Dan itu belum sampai pada tindak lanjut, follow up daripada surat tersebut secara tuntas. Begitulah. Dan tidak usah dengan cara-cara yang radikal. Kedua, dalam rangka menyadarkan umat akan suatu keburukan seseorang, apakah perbedaan antara ghibah dan tahzir? Apabila orang yang melakukan keburukan itu, keburukannya memiliki efek yang luas terhadap kaum muslimin, dan kita sudah memberinya nasihat, dan cukup paham dia terhadap nasihat kita, dan dia sadar akan kesalahannya tetapi masih terus berlanjut kemungkarannya, maka kita lakukan tahzir. Apa yang dimaksud tahzir? Tahzir artinya mengumumkan kepada khalayak umum agar waspada terhadap kesesatan yang dilakukan oleh si fulan, agar yang lain tidak tertular. Menyadarkan dan mengumandangkan kepada orang-orang agar waspada, itu namanya tahzir. Sebagian orang salah mengira dalam masalah ini, bahwa apabila seseorang dibicarakan, itu berarti ditahzir. Misalnya, fulan seorang ustadz berada di Bintaro. Pernah dia mengatakan suatu perkataan yang mungkin tidak pas. Kemudian ada ustadz lain yang membicarakan tentang ustadz tersebut. Maka seorang ustadz membicarakan tentang ustadz lain, tentang masalah-masalah ilmiah, itu bukan sebuah ghibah dan bukan sebuah tahzir. Sebagian kita buru-buru menyatakan itu sebuah tahzir. Kemudian orang menjadi segera waspada dan tidak mengikuti kajiannya misalnya, menjauhinya. Sikap-sikap ini mestinya dipertimbangkan dengan matang dan tidak boleh serampangan. Kalau serampangan, kita bisa menjerumuskan diri kita dan saudara-saudara kita pada fitnah yang lebih besar. Apalagi yang dibicarakan itu adalah seorang tokoh agama, orang yang didengar suaranya oleh umat, sudah lama, sekian lama beliau memberikan nasihatnya kepada umat, mungkin salah dalam suatu masalah, dalam 2-3 masalah, sangat wajar. Karena tidak ada yang maksum, tidak akan ada orang yang terpelihara steril dari dosa, steril dari kesalahan. Kewajiban kita adalah ketika kita mendengarnya dan kita merasa janggal, maka kita harus tabayyun. Tabayyun artinya cross-check langsung kepada pihak yang bersangkutan. Datang ke rumahnya dengan adab, dengan kesantunan. Kita sampaikan kepadanya bahwa kita telah mendengar pembicaraan ustaz seperti ini. Saya merasa janggal, apa mungkin saya yang kurang ilmu sehingga saya merasa janggal, atau saya sudah tahu sesuatu tapi kurang paham, mohon diperjelas. Kalau kita memiliki ilmu yang bisa untuk menangkal syubhat tersebut, maka sampaikan. Kalau tidak, maka kita bertanya kepada ustadz lain yang lebih alim tentang pernyataan tersebut tanpa menyebutkan orang tersebut. Jangan dikatakan kepada ustadz lain, ustadz fulan yang ngajar di Bintaro itu dia mengatakan begini, namanya siapa dia? Oh, ustadznya lagi kurang sabar. Siapa sih namanya? Oh, itu Ustaz Mudrik itu. Oh. Nah, yang seperti ini bisa membuat fitnah di antara kaum muslimin. Tidak usah dibicarakan dulu orangnya. Katakan saja substansi masalahnya apa. ada seseorang mengatakan begini, saya ingin ilmu yang lebih dalam, Ustaz, tentang masalah ini, apakah benar atau salah yang pernah saya dengar seperti ini? Dengan dalilnya dijelaskan, maka kita datang lagi kepada Ustaz tersebut, tanpa juga menyebutkan, saya sudah datang kepada Ustaz Fulan, bahwasanya perkataan antum ini tidak benar. Ini yang membuat bentrok antar ustaz. Ikhwah sekalian, sikap-sikap kita sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu, jangan sampai karena kebodohan kita, kita menjadikan antar ustaz jadi perang. Itu kesalahan kita orang awam. Saya ingatkan sebuah kasus terjadi di antara ustaz kita dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau masih belum terlalu tua, masih suka berkunjung ke Indonesia, ke Libya misalnya. Di sana ada seorang mahasiswa, sekarang tentunya sudah jadi ustaz terkenal, ya. Di dalam majelis itu Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah bertanya tentang suatu masalah, dan beliau biasa ngajarnya itu interaktif, ya, menarik gitu. Beliau bertanya siapa yang dimaksud dengan istri Rasulullah yang mandi bareng dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rebutan gayung oleh salah seorang di antara ustadz yang hadir. Jawab, Aisyah ya Syekh, Aisyah. Syekh itu menyangkal, bukan. Iya. Kemudian dia ngotot, Aisyah ya Syekh. Kemudian apa yang dikatakan oleh ustadz ini? Ya Syekh, Syekh Albani mengatakan begini. Nah, paham maksudnya. Syekh Albani rahimahullah, waktu itu masih hidup ya. Syekh Albani hafizahullah mengatakan begini, begini, begini. Artinya mendukung jawaban ustaz tersebut. Langsung memerah wajah Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Beliau memendam kemarahan dan diam. Dan beliau mengakhiri majlis tersebut dengan mengatakan kepada ustaz tersebut, anta sayyi'ul adab. Kamu adabnya jelek. Kamu tidak beradab. Apa maksudnya? Jangan mengadu antar ustaz. Mungkin syekh ini salah. Sangat mungkin. Walaupun syekh kabir sekalipun. Apalagi syekh Mudrik Ilyas. Syekh Sogir. Sangat mungkin untuk salah dalam suatu masalah. Merasa janggal, tidak usah berdebat di majelis. Nanti dipertanyakan di majelis lain atau tersendiri di rumahnya atau lewat telepon, begitu. Nah, kemudian ustadz tersebut setelah majelis tersebut dipanggil ke kantor. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah? Asabda. Beliau sambil senyum, kamu benar nak. Kamu benar ya ustaz. Kamu benar, itu jawabannya memang. Cuma yang jadi masalah adalah ini adab. Masalah etika dalam thalabul ilmi. Jangan sampai kita dengan keawaman kita dan adab kita yang kurang mengakibatkan bentroknya antar ustaz. Kalau memang benar-benar tahzir, maka tidak lagi disebut ghibah. Ghibah dan tahzir hakikatnya kalau secara kasat mata dan kedengarannya sama, karena menyebutkan tentang kekurangan dan kesalahan orang. Yang kalau seandainya orang itu dengar, ya, tentu dia akan marah, dia tidak akan senang kepada kita. Begitu. Tahzir juga begitu. Secara umum dilakukan ketika orangnya tidak ada. Karena ketika orangnya di hadapan itu namanya nasihat, memberi nasihat. Dan kalau memberi nasihatnya di hadapan orang umum juga sehingga orang pada tahu kekurangan dan kesalahannya, maka itu pun namanya membeberkan aib, bukan nasihat namanya, fadhihah. Ya. Beda antara nasihat dan fadhihah. Kalau nasihat itu tulus, diberikan secara tulus supaya orang itu menjadi lebih baik. Tapi kalau dibeberkan kekurangan dan aib orang itu di hadapan orang lain, bukan nasihat namanya, karena tidak menunjukkan ketulusan. Tidak menginginkan agar orang itu lebih baik, tetapi menginginkan agar itu ketahuan belangnya. Agar orang itu ketahuan belangnya, itu namanya fadhihah, bukan nasihat. Masya Allah, rata-rata satu kertas, dua pertanyaan. Pertanyaan, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana ada dua pertanyaan. Satu, orang yang berjalan ke masjid akan mendapat pahala dan menghapus dosa. Bagaimana kalau orang tersebut pergi ke masjid mengendarai motor atau sepeda? Apakah hukumnya sama dengan berjalan kaki? Mohon penjelasannya. Allahu a'lam. Apakah dihitung per satu kali putaran rodanya? Allahu a'lam. Tapi yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalmu. Dan tidak ada salahnya untuk mengendarai mobil. Apalagi dari Bekasi ke sini. Masya Allah, bayangkan kalau anak harus jalan kaki, ya, ke Bintaro bisa bonyok, seminggu belum tentu nyampe. Kedua, bagaimana hukumnya orang yang sholat sambil menggendong bayi dengan kondisi bayi sedang memakai pampers atau diapers, yang kita ketahui bersama bahwa biasanya pampers tersebut kemungkinan besar dikencingi si bayi. Apakah sholatnya sah? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Pertanyaan dibalik, apakah kencingnya netes? Apakah kencingnya rembes? Sampai membasahi baju atau kain kita sholat? Kita sendiri yang gak pakai pampers. Apakah kita tidak menggondol-gondol najis? Kita di dalam perut kita nih, dalam kandung kemih kita, apa yang gak ada najis? Ada najis kan? Tapi selama itu tidak keluar dan itu tidak menempel pada pakaian kita, tidak disebut ternajisi. Jadi ini langkah yang bagus dalam teknologi modern, pakai pampers. Ya, anak dikasih pampers. Sementara dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, di mana belum muncul pabrik pampers, Nabi kita yang mulia dan kita jadikan contoh dan teladan, beliau yang melakukan itu justru. Ketika beliau sholat, itu tidak, walaupun tidak dikatakan sering, tapi juga muncul di beberapa hadis bahwa beliau suka menggendong cucunya. Sekali waktu Hasan dan Husain kembar, si kembar putranya Fatimah radhiyallahu anha. Ada juga Umamah, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari putrinya bernama Zainab. Dan anak itu, namanya anak-anak ya, masih kecil gitu, mainan. Nanti ketika beliau ruku, diletakkan di bawah. Begitu beliau sujud, beliau pinggirkan sedikit, beliau kemudian bersujud, dan kemudian begitu beliau mau naik lagi untuk berdiri, beliau emban lagi. Tidak masalah, dan itu tetap sah. Dan itu belum ada pampers. Tapi kalau memang dikencingi dan kencingnya itu mengenai pakaian kita atau badan kita, ya batal sholatnya. Itu. Yang terakhir ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara yang benar memperbaiki seorang anak yang salah pergaulan di sekolah SMA? sehingga terlibat tawuran antar sekolah. Apakah di pesantren Ustaz ada program untuk anak seperti itu? Terima kasih, jazakallah khairan. Bapak Ibu, di satu sisi saya menyalahkan sikap seperti ini. Mengapa ketika anak sudah rusak, yang ditanya adalah pesantren? Kiai saya dulu di Gontor sering berpesan seperti itu, Bapak, Ibu, dimasukkannya anak ke pesantren itu supaya anak menjadi excellent, menjadi orang yang jempolan, ulama, yang intelek, bukan intelek yang cuma sekedar tahu agama. Ya, kalau yang intelek sok tahu agama itu innya hilang, tinggal teleknya. Intelek, pinter, macam-macam, insinyur, profesor, dokter, ya dikit-dikit belajar agama gitu. Sehingga sok bicara masalah agama dengan keprofesorannya di bidang yang lain. Beliau menyampaikan bahwasanya dimasukkannya anak ke pesantren ini supaya menjadi ulama, dan ulama yang intelek, kalau istilah kita ulama yang rabbani. Jangan dikasih yang bibitnya itu sudah rusak, baru dikasih. Seakan-akan pesantren adalah bengkel. Walaupun demikian, pada hakikatnya pesantren tidak menolak adanya anak-anak seperti itu. Alhamdulillah di pesantren kami, anak-anak yang latar belakangnya seperti itu banyak, tidak sedikit. Bagi kami yang penting adalah orang tuanya siap gak berkomitmen. Di pesantren kami mungkin ini sangat unik dan tidak ada di pesantren lain. Apa itu? Di pesantren kami menerapkan sistem yang disebut dengan one stop schooling system. Anak itu tidak dianggap lulus sebelum dia tuntas kelas 12. Dari awal kami beritahukan bahwa pesantren kami punya cita-cita, programnya mengarah kepada pembentukan 10 karakter istimewa. Pertama, hafal Al-Quran. Yang pertama adalah bermanhaj salaf. Anak ini akan diarahkan untuk bermanhaj salaf. Yang kedua, anak ini dengan berbagai program yang ada di dalam pesantren selama kurun waktu one stop schooling system itu, dia diarahkan untuk hafal Al-Quran 30 juz. Yang ketiga, dia hafal kitab Jami'ul Ulumul Hikam yang 50 hadis, dan Bulughul Maram, kitab hadis-hadis dasar hukum. Selain itu, dia memiliki akhlak dan adab yang mulia. Selain itu, dia mahir bahasa Arab dan bahasa Inggris, memiliki jiwa leadership, memiliki jiwa wira swasta, entrepreneurship, kemudian memiliki kesemangatan yang tinggi dalam beribadah dan berdakwah. Dua lagi, memiliki dasar-dasar studi Islam untuk bisa melanjutkan ke Madinah atau ke Mesir dan sebagainya. Kemudian memiliki dasar-dasar sains modern. 10 karakter itu tidak mungkin dalam waktu 1-2 tahun. Alhamdulillah banyak anak-anak yang dari awalnya kelihatan bandelnya, Masya Allah. Tapi istilah pendidikan, dalam lembaga pendidikan, gak ada sebenarnya anak nakal. Kami di dalam pesantren tidak mengistilahkan anak kuaya apapun bandelnya, ini bukan anak nakal. Anak nakal tempatnya di penjara anak-anak. Ini anak yang super aktif. Masya Allah, super aktif gitu. Kadang saking super aktifnya itu, Pak, cat tembok diklotokin gitu, Pak. Kursi dijadikan mainan, kemudian berapa kursi itu? Dari 100 kursi belajar, akhir tahun tinggal 50. Masya Allah. Tapi kita belajar tersenyum dan tertawa bersama dengan mereka dengan seperti itu. Allahu Akbar, namanya anak-anak. ya, diatur harus keluar dan masuk lewat pintu. Lu kok jendela jadi tempat keluar masuk? Gitu. Yang perempuan juga tidak kalah ganasnya. Gitu. Masya Allah. Itulah anak-anak, ya. Itulah anak-anak. Jadi kami siap mendidik. Tetapi orang tua harus siap berkomitmen. Kalau kami berikan hukuman, ada namanya sistema reward and punishment. Reward and punishment. Ini ada pemberian penghargaan bagi yang berprestasi, ada punishment bagi yang melanggar dan sebagainya. Ketika dia melanggar, kemudian kita kasih punishment tertentu sesuai dengan gradasinya. Ada grade-grade tertentu dalam pelanggaran. Melanggar dia terlambat masuk masjid, waktunya sholat, itu melanggar. Melanggar karena dia bolos dari setoran hafalan Quran, melanggar gitu. Karena dia tidur waktunya masuk kelas atau terlambat masuk kelas dan sebagainya, semua pelanggaran. Tapi ada grade A, ada grade B, ada grade C. Ada grade A yang begitu anak itu melanggar komitmen, ini anak harus dikeluarkan. Kita kembalikan kepada orang tuanya baik-baik. Pak, Bu, tidak mungkin pelanggaran seperti ini kami pelihara. Ini akan sangat merusak. Yang kedua, berat tetapi bisa termaafkan dengan diberi tugas, dengan diberi hukuman tertentu. Bahkan ada yang dibotak. Gitu. Jadi kalau ke pesantren ngelihat anak dibotak, itu bukan sebuah kebanggaan. Wis mantep ini pada umroh semua gitu. Enggak. Ya, banyak yang umroh nih, santri-santri sini. Umroh kemana? Umroh ke Bekasi. Ya, enggak umroh ke Mekah. Ya, dibotak karena melanggar misalnya. Gitu, Pak ya. Jadi silahkan. Dan sekarang ini kalender akademik secara nasional acak-acakan. Dan ini berimbas kepada pesantren terutama. Memang ini ada kaitannya dengan pergeseran antara bulan Juni, Juli dengan Ramadan. Beberapa tahun yang lalu Ramadan itu September. Sekarang Juli sudah selesai, akhir Juli sudah selesai Ramadan. Ya. Nah, makanya ini ada pergeseran. Sehingga dalam penerimaan santri baru juga kami masih tetap membuka. Dan intinya KBM normal, kegiatan belajar mengajar di kelas secara normal akan dimulai pada tanggal 15 Syawal. Jadi silakan yang masih ingin mendaftar, kita masih buka, apalagi anak-anak yang umumnya sekarang masih belum pada punya ijazah. SD baru selesai ujian berapa pekan yang lalu, SMP-nya sebulan yang lalu, ijazahnya belum pada keluar. Nah, terutama yang akan masuk SMA ini, yang tadi dipertanyakan, memang sangat-sangat riskan. Cita-cita kami, seperti halnya cita-cita pendiri Pondok Modern Gontor, dan beliau pernah diminta oleh Pak Harto, pertama kali menyusun kabinetnya, akan mengangkat Kiai Haji Imam Zarkasyi untuk menjadi Menteri Agama pada waktu itu. Beliau katakan, saya menolak kalau saya diangkat sebagai Menteri Agama, Pak Harto. Tapi kalau Bapak mengangkat saya sebagai Menteri Pendidikan, saya terima. Dan saya punya konsep yang harus goal kalau memang saya jadi Menteri. Beliau katakan apa? Konsepnya adalah sederhana. Mulai saat ini, anak berusia SMP, kelas 1 SMP harus sudah dipesantrenkan. Itu zaman tahun 1926. Belum Soeharto ya? Belum ya? Belum. Hah? Masih Soekarno? Iya, salah saya berarti. Saya kurang hafal sejarah berarti. Bapak lebih hafal. Pak Karno berarti. Gitu. Ternyata konsep itu tidak diterima. Dan kenyataan sekarang, Bapak Ibu sekalian, anak SD kelas 5 saja sudah ngerti internet. nyet itu. Jadinya nyet. Sudah banyak pelanggaran seksual dilakukan oleh anak SD. Bagaimana dengan SMP? Bagaimana dengan SMA? Dan itu kalau di pesantren terarah. Di pesantren bukan berarti kita gaptek, enggak ngerti teknologi. Di pesantren kami mulai tahun ajaran ini sangat dianjurkan santri semua punya laptop. Pembelajarannya dengan virtual book. Di kelas memakai Infocus, ada desain papan tulisnya yang unik. Kemudian pembelajaran dengan internet, tapi laptop di format dulu. Ada formatnya sehingga anak-anak tidak akan memasukkan game, tidak akan juga main dengan hal-hal yang dilarang ya. Akses-akses ke situs-situs terlarang itu sudah terformat, tidak akan masuk. Begitu. Dan alhamdulillah mulai semester ini sudah mulai diberlakukan secara berangsur-angsur karena tidak semua orang tua mampu untuk mengadakan laptop. Tapi insya Allah kedepannya secara berangsur anak-anak dengan pembelajaran sistem modern seperti itu, apalagi kurikulum mengarah kepada kurikulum internasional, jadi tidak bisa kita main-main. Nah, itu ya. Silahkan yang ingin mendaftar, kita masih tetap buka. Dan bagi ustad-ustad yang sudah mendaftarkan diri sebagai guru, alhamdulillah tahun ini banyak sekali calon guru baru yang umumnya memiliki sertifikasi yang cukup bagus dan nilai-nilainya di kampusnya juga bagus. Semoga ma'had yang kita biayai, yang kita dukung, yang kita bina selama ini, dan Bapak Ibu ikut menyumbangnya walaupun dengan 1.000-2.000 rupiah, insya Allah itu menjadi tabungan amal kita di akhirat nanti. Mari kita doakan agar pesantren ini maju dan berkhidmat untuk kemaslahatan umat yang luas ya. Sangat diharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian dari waktu ke waktu. Kapan punya waktu, silahkan mampir ke gubuk kami, di saung-saung kami di pesantren, karena di sana ada saung-saung di atas kolam ikan ya. Barangkali bisa pesan dulu reservasi, kami pesan untuk 30 orang misalnya, membawa satu keluarga besar. Hah? Reservasi apa tuh, saung nila atau saung apa namanya tuh, gurame bakar dan sebagainya begitu. Baik, cukup sampai di sini sesi kita sampai jam 8. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.